Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibni Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Adapun kitab Tauhid ditulis oleh seorang ulama besar, ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Al-Mujaddid, Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk atau telah memasuki bab yang baru, yaitu babul khawfi minasyirki. Bab al khawf minasyirki itu memiliki rasa takut, khawatir untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah beliau membawakan beberapa al-adillah, dalil-dalil minal kitab, begitu juga nanti dalil minas sunnah yang menunjukkan tentang bahayanya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa 48, di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, tidak akan mengampuni kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah di dalam ibadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya disebutkan doa Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang merupakan Abul Anbiya, Imamul Hunafa. Doa yang dibaca oleh beliau, iyala wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku an na'budal asnam, dari beribadah kepada al-asnam, yaitu peribadatan selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah. Kita lanjutkan. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ancaman bagi orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ay yushraka bih. Artinya kata beliau rahimahullah, ay la ya'fawu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairah. Artinya Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memaafkan kepada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah, yaitu hamba tersebut berjumpa dengan Allah, wa huwa ya'budu ghairah, dan dia dalam keadaan beribadah kepada sesembahan selain Allah, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hamba tadi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ayya itu yaghfiru ma duna syirki minadzunub, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, minadzunub, dari dosa-dosa yang ada. Tatkala seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa selain kesyirikan dalam keadaan belum bertaubat, maka hamba tersebut dibawa masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengampuni hamba tadi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Artinya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Prinsipnya ahli sunnah wal jamaah, khilafan lil khawarij, berbeda dengan prinsipnya kelompok khawarij, yang mereka memandang bahwasanya murtakibul kabirah wa huwa mukhrijun anil millah. Kelompok khawarij, mereka memiliki prinsip bahwasanya pelaku dosa besar, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Maka prinsip tersebut bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Yang di dalam ayat tersebut Allah dengan tegasnya menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yaitu lima yasha'u al-maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki, yang merupakan keutamaan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, dalil yang berikutnya kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Wa qala al-Khalil, berkata al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Al-Khalil, kata beliau, alladhi balagha a'la darajatil mahabbah wal muradu bihi Ibrahimu alaihi salam alladhi takhadahu Allahu khalila. Adapun yang dimaksud dengan Al-Khalil adalah orang yang sudah sampai tingkatan derajat mahabbah, tingkatan derajat mahabbah, kecintaan yang paling tinggi, itu Khalil. Karena al-mahabbah, tingkatan kecintaan di dalam bahasa Arab ini bertingkat-tingkat. Dan a'la darajatil mahabbah, tingkatan cinta yang paling tinggi, itulah yang disebut dengan Khalil. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud di dalam ayat tersebut ialah Nabi Ibrahim alaihi salam alladhi takhadahu Allahu khalila, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil, orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya, apa artinya? Ij'alni wa iyyahum fi janibin wa khizin ba'idin an dzalik. Artinya wajnubni wa baniya, ya Allah, jadikanlah aku dan mereka, itu anak keturunanku, fi janibin, di suatu sisi tempat yang sangat jauh, an dzalik, dari yang demikian itu, yaitu dari kesyirikan. Al-asnam, ada pun yang dimaksud dengan al-asnam adalah jam'u sanamin. Wa huma kana manhutan ala suratil basyari aw ala surati ay hayawan. Yang dimaksud dengan al-asnam adalah jamak dari sonam. bahasa kitanya sering disebut dengan patung. Tunggalnya itu sonamun, jamaknya adalah al-asnam. Berarti di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari al-asnam, yaitu berbagai macam bentuk peribadatan-peribadatan selain Allah, apapun bentuknya, baik yang bentuknya manhutan ala suratil bashar, gambar yang berbentuk seperti manusia, atau yang berbentuk seperti hewan dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Inilah doa seorang hamba Allah yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, minta dijauhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang paling besar, dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula, makna secara garis besar pada ayat yang pertama, itu di dalam surat An-Nisa. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Kata beliau rahimahullah, anallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru khabara muakkadan annahu la yaghfiru li'abdin lakiyahu wa huwa musyrikun bih waliyuhadzirana minasyirki. Di dalam ayat tersebut kata beliau rahimahullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, mengkhabarkan dengan suatu berita, dengan suatu khabar yang bentuknya adalah penekanan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni seorang hamba, siapapun hambanya, setinggi apapun kedudukannya saat di dunia. Allah tidak akan mengampuni seorang hamba tatkala hamba tersebut berjumpa dengan Allah, wa huwa musyrikun bih, tapi hamba tersebut dalam keadaan menyekutukan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas, la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Artinya Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa musyrikun bih, dia dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan berbuat syirik. Dan juga merupakan peringatan untuk kita semua. Ayat di atas tadi merupakan peringatan untuk kita semua, minasyirki, dari perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya supaya kita itu hati-hati, supaya kita itu benar-benar waspada dari kesyirikan yang Allah telah mengingatkan tidak akan mengampuni seorang hamba yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa musyrik, dan dia dalam keadaan apa? Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini peringatan untuk kita, supaya waspada, supaya hati-hati dari kesyirikan. Bagaimana caranya kita waspada dan hati-hati dari kesyirikan? Tentunya yang pertama adalah seorang hamba serius mempelajari dan bersungguh-sungguh mempelajari apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, dan jangan merasa bosan. Jangan merasa bosan mempelajari yang namanya at-tauhid. Jangan merasa bosan mempelajari diddu tauhid, yaitu al-isyraku billah. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadzunub lima yasha'u an yaghfira lahu tafadzulan wa ihsanan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberitahukan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Minadzunub, dari dosa-dosa yang ada. Bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk tafadulan wa ihsana, sebagai bentuk ihsannya Allah kepada hambanya. Barakallahu fikum. Li'ala naqnatu min rahmatillah, supaya kita itu tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Makna yang pertama atau penjelasan yang pertama dari makna ayat di dalam surat An-Nisa. Ayat ini yang pertama mengingatkan kepada kita tentang bahayanya dosa menyekutukan Allah, sehingga peringatan untuk kita semua supaya kita waspada dan jangan meremehkan yang namanya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali li ayati tsaniyah. Makna secara global atau garis besar pada ayat yang kedua, yaitu tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan Khalilur Rahman. Kata beliau rahimahullah, anna Ibrahim al-Khalila alaihi salatu wassalam yad'u Rabbah Azza wa Jal an yaj'alahu huwa wa banihi min janibin ba'idin an ibadatil asnam. Kata beliau, di dalam ayat tersebut sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil yang merupakan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yada'u rabbahu, benar-benar berdoa kepada Rabbnya, meminta kepada Allah, an yaj'alahu huwa wa banihi, supaya Allah menjadikan dirinya dan anak keturunannya, fi janibin ba'id, di satu sisi yang sangat jauh dari peribadatan kepada al-asnam, dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yubaida bainahu wa bainaha, supaya Allah benar-benar menjauhkan antara Nabi Ibrahim dan keturunannya dengan kesyirikan, supaya benar-benar dipisah sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, li annal fitnata biha azimatun wa la ya'manul wuqu'a fiha. Maka di sini ada peringatan yang sangat penting untuk kita semua. Dikarenakan fitnahnya itu merupakan azimah, fitnah yang sangat besar, yaitu al-isyraku billah, kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan fitnah yang paling besar tatkala seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan. Inilah misinya iblis pertama kali, ingin menyeret umat manusia supaya mereka terjatuh kepada dosa yang sangat-sangat besar, yaitu apa? Al-isyraku billah. Sehingga kata beliau, wala ya'manul wuqu'a fiha, sehingga jangan merasa aman, seorang itu merasa aman untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, merasa dirinya kuat, merasa sudah banyak pengalaman, banyak ilmu. Orang yang merasa aman dari hal-hal yang seperti ini sangat berbahaya. Seorang mukmin mengkhawatirkan dirinya. Seorang mukmin hendaklah mengkhawatirkan dirinya terjatuh kepada dosa yang sangat besar, yaitu al-isyraku billah. Dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, munasabatul ayataini lil bab. Kecocokan dua ayat, yang pertama di dalam surat An-Nisa, yang kedua surat Ibrahim, pada bab yang sedang kita bahas. Itu bab al-khauf minasyirki. Kata beliau, annal ayatul ula tadullu ala anna syirka a'zamud dhunub. Yang pertama kata beliau, sesungguhnya ayat yang pertama, itu surat An-Nisa ayat yang ke-48, bahwasanya ayat yang pertama menunjukkan bahwasanya yang namanya asyirku a'zamud dhunub, dosa yang paling besar. Inilah asyirku, inilah perbuatan menyekutukan Allah, merupakan a'zamud dhunub. Oleh karena itu misi dakwahnya para rasul yang pertama kali adalah yad'un nasa ila tauhid wa yunziru anisyirki, mengingatkan manusia dari bahaya-bahaya kesyirikan. Dari sisi mana yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan a'zamu dzunub? Kata beliau, li'anna man mata 'alaihi la yughfaru lah. Sesungguhnya orang yang mati di atas kesyirikan, orang yang meninggal di atas kesyirikan dan belum bertaubat, la yughfaru lah, orang tersebut tidak akan diampuni dosanya, dosa kesyirikan tersebut. La yughfaru lah, tidak akan diampuni dosanya. Sehingga kata beliau, wa hadza yujibu lil 'abdi shiddatal khawfi min hadza dhanbi alladhi hadza sya'nu. Maka kata beliau, maka yang seperti ini, setelah kita mengetahui bahwasanya kesyirikan merupakan a'zamu dzunub, orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya tidak akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, maka yang seperti ini menjadikan seorang hamba hendaklah benar-benar memiliki rasa takut dari dosa kesyirikan. Min hadza dzanb. Seorang hamba benar-benar memiliki rasa takut dari dosa menyekutukan Allah yang pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, yang tidak pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekal di dalam neraka. Kemudian kata beliau, wal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua, itu di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Kata beliau, wal ayatu tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahima khafa syirka ala nafsihi wa da'a Allah an yu'afiyahu minhu fama dhannu bighairihi. Maka kata beliau, adapun ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam khafa syirka, benar-benar takut kepada kesyirikan, benar-benar mengkhawatirkan, takut kepada kesyirikan ala nafsihi, menimpa dirinya. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga serius berdoa kepada Allah, supaya diselamatkan dari kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilur Rahman, yang merupakan Imamul Hunafa, orang yang senantiasa mukbilun alallah wa mu'ridun an siwah, orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Ternyata Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga benar-benar serius berdoa meminta kepada Allah supaya diselamatkan dari kesyirikan. Maka kata beliau, famadhanu bighairi, kalau begitu bagaimana dengan yang lainnya? Seharusnya lebih merasa khawatir, lebih takut kepada kesyirikan, sehingga menjadikan seorang hamba semakin serius, bersungguh-sungguh untuk mempelajari ma huwa at-tauhid, untuk mempelajari ma huwa asyirku billah, macam-macam kesyirikan, surahnya, bentuk-bentuk kesyirikan perlu untuk dikaji, dipelajari. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fal ayatani tadullani ala wujubil khawfi minasyirki. Maka dua ayat di atas, An-Nisa dan surat Ibrahim ayat yang ke-35, dua ayat ini menunjukkan tentang wajibnya seorang hamba memiliki rasa al-khauf, rasa takut dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal ayatain, beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dari dua ayat di atas. Yang pertama, faidah yang pertama, kata beliau, anna syirka a'zamu dzunub, li'anna Allah ta'ala akhbara annahu la yaghfirahu liman lam yatub minhu. Sesungguhnya yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah, merupakan a'zamud dzunub, merupakan dosa yang paling besar. Dari si mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Ini satu sisi yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Sisi yang lain disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Kitab Tauhid. Sisi yang lain yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar, kata beliau, annallaha akhbara annahu harramal jannata 'alal musyrik. Sisi yang kedua yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, telah memberitahukan bahwasanya Allah harrama 'alal jannah, Allah telah mengharamkan al-jannah, mengharamkan sorga, alal musyrik, bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu khalidun mukhalladun finnari jahannam, bahwasanya orang-orang yang menyekutukan Allah, yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya, orang tersebut kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Sebagaimana yang demikian Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya al-jannah. Allah mengharamkan untuk mereka sorga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya kesyirikan merupakan ladzulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Ini sisi yang kedua yang menunjukkan bahwasanya asyirku billah merupakan a'zamu dzunub, merupakan dosa yang sangat besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua, menjauhkan kita dari kesyirikan, dan mematikan kita di atas tauhid dalam keadaan istiqamah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.